Di satu saat di negara merdeka, ku berkisah tentang ulang manusia. Seorang jejaka yang datang dari desa, kala resesi topik berita. Parmin itulah tokoh cerita. Berbekal modal betua orang tua, coba bertahan di Rio Kota. Sebagai insan yang punya kebebasan, jatuh cinta pada seorang Ha ha.